Oh, beginilah susahnya ibu-ibu zaman dulu. Ya. Dia bakar ikan pakai api. Iya. Tapi dari begini kita bisa ambil hikmah. Coba lihat. Orang bakar begini, kasihan ibu-ibu dulu, sakit matanya. Bakar, hancur mukanya, tapi tidak pernah mengeluh. Iya. Ya, sabar dia urus anaknya, sabar dia urus suaminya. Meskipun tidak kenal gadget, tidak kenal handphone, tidak kenal internet, tapi insya Allah ibu-ibu zaman dulu gampang masuk surga. Banyak amalnya. Sekarang ibu-ibu bakar ikan tinggal pakai listrik, masih juga malas. Ya, semua mau dibeli. Tidak pernah dia urus suaminya, suka ngomel, anaknya mengamuk, dia kasih handphone. Bagaimana kau masuk surga? Apa modalmu masuk surga? Ibu-ibu dulu, subhanallah. Ya, meskipun tidak ada sekolahnya, tidak sarjana, tapi bisa dia urus anak-anaknya. Sekarang dua anaknya tidak bisa diurus. Ini ada apa ini ibu-ibu sekarang? Rusak moral, rusak akhlak. Coba, manguk di balik Ustaz. Dulu pelajaran kedua bahwa apa? Dengan bakar ikan begini, suaminya sayang sama istrinya. Kenapa? Karena dia sadar bahwa, kodo menderitanya itu istriku urus, kak. Hah? Maka istri disayang sama suaminya. Karena dilihat itu suaminya begitu menderita istrinya. Panas mata. Nah, coba, hikmah yang kedua, masak-masak begini, Bu. Yang paling penting halal. Kalau kita tinggal beli di dapur, dibeli di toko, belum tentu halal. Ini hikmah ibu-ibu masak dua. Satu, bukti kecintaan istri kepada suami. Bukti bahwa istri mau laksanakan tugasnya. Yang kedua, hikmahnya ini bahwa terpelihara halalnya. Nah, insya Allah semua keringatnya menetes matanya gara-gara pedis. Ya, itu akan menjadi amal. Mayang kamam. Ini naga-naga masuk sama nama tanahku. Coba luar biasa. Apalagi hikmah dari bakar-bakar ikan ini. Hikmahnya, bayangkan ini api. Nah, kita masih jauh. Masih ada sekitar 30 cm. Ini pun hanya bara, belum api yang menyala. Sudah panas muka kita. Bagaimana nanti di akhirat? Bukan lagi kita dekat apinya, betul kita sudah masuk dalam api. Na'udzubillah min zalik. Maka, belajarlah memasak ibu-ibu zaman sekarang. Jangan sekarang mau dibeli semua. Ada ibu-ibu bilang, lebih praktis Ustaz, lebih ekonomis. Betul lebih ekonomis, tapi kau tidak dapat amal. Bukankah memasak begini adalah amal? Ya, pergi ke pasar adalah amal. Mencabut-cabut sisiknya adalah amal. Menggorengnya adalah amal. Makin banyak susah-susah hidupmu, makin banyak amalmu. Nah, betul kau tidak berdosa ketika kau tinggal beli, tapi tidak ada amalmu, tidak ada pahalamu untuk masuk ke dalam surga. Begitu. Manguk nikah apa ini, Depak?